semua dosa kita diampuni oleh Allah. Berkahnya junjungan Nabi Muhammad. Jadi sebelum saya bicara, saya pengen dengar kosidahnya Gus apa tadi? Gus Asmi. Move on, move on. Mana Asmi? Gini. Kono. Prepare. Ayo. Rene. Gak usah tweet. Prat aja. Gini. Ayo musiknya dulu, kong kong ting kong ting. Bila dirimu cinta solat, Masya Allah, Masya Allah.